Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات, جماعه subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala pada kitab Al-Adhan bab yang ke-16 yang berbunyi bab baina kulli adhanaini salatun liman syah. Baina kulli adhanaini salatun liman syah. Bab antara setiap dua adhan ada salat. Antara setiap dua adhan ada salat bagi yang menginginkan atau bagi yang berkehendak. Maksudnya yang berkehendak untuk salat maka ada salat. Tidak perlu khawatir, kaidahnya bila mana ada azan yang pasti nanti diiringi oleh iqamah, antara azan dengan iqamah itu ada salat. Ya, liman syaa, bagi siapa yang mau salat. Ini kaidah umum. Kaidah umum bila mana ada azan untuk salat dan nanti akan dikumandangkan iqamah, akan ditegakkan salat, maka di situ ada salat. Yang dimaksud dengan salat ini salat yang kita ketahui, kumpulan dari ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ya. Dan dia dua rakaat. Karena minimal salat yang salat sunat yang dijelaskan dari Nabi SAW ada dua rakaat. Di luar salat witir, salat witir itu minimalnya satu rakaat, karena aqallul witri, ganjil yang paling sedikit satu. Ya. Ganjil yang paling sedikit satu, maka untuk salat witir yang merupakan sifat salat malam itu ganjil, maka minimalnya satu rakaat. Minimalnya satu rakaat. Sementara salat secara umum itu minimalnya dua rakaat. Ya, minimalnya dua rakaat, dan yang dimaksud dalam hadis dalam bab ini adalah salat yang dua rakaat ini. Berarti sekarang ada lima kali azan dalam lima kali salat sehari semalam. Azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya. Dan pasti akan ada lima iqamah yang diistilahkan juga dengan azan, karena dia pada hakikatnya memberitahukan. Karena azan itu asal maknanya memberitahukan, al-i'lam. Ya. Yang pertama memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa salat sudah masuk. Yang kedua pemberitahuan bahwa salat akan segera ditegakkan, didirikan. Jadi kedua-duanya dinamakan dengan azan karena kedua-duanya hakikatnya memberitahukan. Jadi antara azan dan iqamah ada salat sunat. Ya, sekarang kita keluarkan salat sunat yang rawatib. Ya, ini tidak ada masalah. Antara azan subuh dengan iqamah subuh keluar, karena kita sudah tahu itu adalah salat rawatib. Ya, salat rawatib yang merupakan salat dua rakaat dari 12 rakaat. Barang siapa yang melaziminya dalam kesehariannya, Allah Nabi SAW menjanjikan istana di surga, rumah di surga. Ya. Kemudian antara adzan zuhur dengan iqamah zuhur sudah keluar, karena memang ini sebagian dari 12 rakaat tadi, 4 rakaat atau 2 rakaat. 4 rakaat atau 2 rakaat. Ini salat zuhur. Asar, nah ini yang kita memasalahkan, karena dia tidak dimasukkan ke 12 rakaat rawatib yang tadi. Tetapi dengan hadis ini maka berarti ada salat. Dengan bab ini, pembahasannya dalam hadis yang akan kita baca, berarti ada salat. Antara azan asar dengan iqamah asar ada salat. Terlepas dari ada hadis lain ya, yang dari bab kita ini saja sudah kita pahami ada salat, karena antara azan salat asar itu ada azan dan iqamahnya. Antara azan dan iqamah ini ada salat. Berarti kita sudah boleh untuk salat antara azan asar dengan iqamah asar. Kemudian maghrib, ya, azan dengan iqamah maghrib berdasarkan pembahasan kita ini ada salat. Ini terlepas dari hadis yang pasti ada, sebelum salat maghrib ada hadisnya, sebelum asar juga ada hadisnya, tetapi kita hanya berpegang atau berpijak kepada kaidah ini. Ya. Dengan berpijak kepada kaidah ini maka kita bisa salat sunat. Ya. Mungkin umumnya kaum muslimin sulit untuk menerapkan hadis kaidah ini. Kenapa? Tidak tahu niatnya Ustaz. Tidak tahu niatnya. Ini permasalahan yang seringkali kaum muslimin tidak mau sholat atau tidak melakukan sholat karena tidak tahu niatnya. Tidak tahu niatnya. Apa itu niatnya Ustaz kalau sholat di antara dua azan itu? Ya, niatnya sholat di antara dua azan. Ya. Kalau yang ditanya adalah melafalkannya atau melafazkannya, nah ini yang kita tidak tahu tuntunannya. Karena asal dari makna niat itu adalah azmul qalbi, azam hati, ya, azam, kehendak, keinginan hati untuk melakukan sebuah amalan. Ketika kita mendengarkan azan dan kita berada di masjid, setelah selesai azan kita sholat, ini adalah perbuatan yang didahului oleh azam hati, oleh keinginan hati. Maka berdasarkan tuntunan yang ada, tidak perlu kita mencari-cari lagi bagaimana cara menyampaikan kepada Allah, ya Allah sekarang saya berniat sholat sunat 2 rakaat. Tidak perlu, karena Allah SWT tahu isi hati kita. Apa yang kita inginkan Allah tahu, kenapa kita beritahukan lagi? Allah sudah mengetahui apa yang kita inginkan. Karena itulah mungkin tujuan dari melafazkan niat itu, terlepas dari tidak ada dasar dan tuntunannya dari Nabi SAW. Kemudian sebelum sholat isya, dan ini sudah keluar ya, karena termasuk sebelum sholat isya, antara adzan dengan iqamahnya ada sholat berdasarkan kaidah ini. Berarti yang kita ketahui adzan subuh dengan adzan zuhur, sisanya masuk kepada kaidah ini. Azan asar, azan maghrib, azan isya masuk kepada kaidah ini. Bila mana kita hendak sholat, silakan sholat, karena memang ada sholat di antara dua azan. Kita langsung masuk ke hadis yang ada di bawah bab ini, hadis 627. Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. Berarti bunyi bab tadi adalah petikan dari hadis yang sekarang kita baca, dibuatkan bunyi bab oleh Imam Bukhari. Kata Nabi dalam hadis Abdullah bin Mughaffal ini, بين كل أذانين صلاة, di antara setiap dua azan ada salat, di antara setiap dua azan ada salat. Kemudian Nabi SAW berkata setelah mengulanginya tiga kali, baina kulli adhanaini salah, baina kulli adhanaini salah, baina kulli adhanaini salatun, ditambah di ujungnya liman syaa, bagi yang mau. Berarti yang tidak salat pun tidak ada masalah. Ya, yang tidak salat pun tidak ada masalah. Misalnya dia sebelum azan sudah masuk, sebelum azan asar sudah masuk masjid, dan dia salat apa? Tahiyatul masjid. Dia duduk, kemudian dikumandangkan azan. Ya. Setelah selesai, dia baca Al-Quran dan dia tidak berdiri untuk salat sampai dikumandangkan iqamah. Ini tidak masalah, tidak mengapa, karena liman syaa, bagi siapa yang mau. Ya, tetapi kalau yang masuk masjidnya setelah azan, ini mesti sholat. Bukan mesti sholatnya karena hadis ini, tetapi mesti sholatnya karena hadis lain, yaitu ketika dia masuk masjid baru selesai dikumandangkan azan, dia tidak dibenarkan duduk. Dia harus sholat dua rakaat. Apapun niatnya, baik, bisa saja niatnya adalah tahiyatul masjid, bisa saja niatnya hadis ini, ya, bisa saja niatnya hadis ini ketika dia masuk setelah salat asar, bisa saja niatnya hadis yang sekarang ini. Di antara dua azan ada salat. Lalu tahiyatul masjidnya kemana? Yang sekarang yang dia niatkan untuk salat di antara dua azan ini itu berfungsi sebagai tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid itu bukan, sebenarnya bukan sholat tertentu, pokoknya sebelum duduk sholat. Ya, sebelum duduk sholat, bisa jadi dia sholatnya itu adalah sholat fardu. Ya, masuk masjid kemudian dia orang imam sudah angkat takbir, ya, maka dia langsung sholat. Berarti sholatnya yang sekarang ini walaupun sholat fardu merupakan tahiyatul masjid, berfungsi sebagai tahiyatul masjid. Ya. Jadi tahiyatul masjid itu bukan sholat tertentu. Misalnya ketika seseorang meragukan, saya ini masuk masjid dan waktu antara azan dengan iqamah terlalu sempit untuk melakukan dua sholat. Yang pertama sholat tahiyatul masjid, yang kedua sholat ini, Ustaz. Ya, bagaimana sikap saya? Sikap adalah sholat dua rakaat saja. Niatnya saya itu apa? Bagaimana cara saya membedakan apakah sholat saya itu sholat tahiyatul masjid atau sholat dua rakaat sebelum di antara dua adzan? Kita katakan niatnya terserah. Bila mana saudara meniatkan itu sholat tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid Anda itu adalah sholat di antara dua adzan. Bila mana Anda meniatkan adalah sholat dua di antara dua adzan, maka sholat di antara dua azan yang Anda lakukan itu adalah sebagai tahiyatul masjid. Ya. Inilah indahnya agama. Tidak ada hal-hal yang mempersulit. Kalau ini di antara penyebabnya kenapa sesuatu kalau sudah keluar dari tuntunan Nabi mempersulit. Seperti contoh tadi, kalau dilafazkan niatnya kita bingung. Ya. Kita bingung kalau misalnya niatnya tahiyatul masjid, berarti kita tidak mendapatkan pahala dua salat di antara dua azan. Ya, antara dua azan, karena lafaz yang kita maukan adalah lafaz tahiyatul masjid. Ya. Usolli apa? Enggak tahu saniannya. Sunnat tahiyatul masjid rak'ataini. Berarti situ tidak ada dua salat di antara dua azan. Tapi kalau kita masuk dan sholat dua rakaat, ya, kalau seandainya niat kita adalah tanpa dilafazkan, niat adalah untuk tahiyatul masjid, maka dia sudah berfungsi sebagai sholat di antara dua azan. Wallahu ta'ala alam, ini yang perlu kita tegaskan sebagai rentetan dari hadis ini. Dan kita sudah mengetahui apa-apa saja sholat yang masuk ke dalam hadis ini. Sholat sebelum subuh tidak termasuk, karena kita sudah mendapatkan dari hadis yang lain yang menjelaskan 12 rakaat termasuk rawatib, dan bahkan Nabi sholat 2 rakaat sebelum subuh ini tidak pernah meninggalkannya. Kemudian sholat sebelum zuhur ini sudah keluar Tidak perlu kita bingung, kaum muslim pun juga tidak membingungkan, karena sudah ada dalil yang kuat dan ilmu bahwa ini termasuk salat rawatib yang dijelaskan keutamaannya tersendiri oleh Nabi SAW. Sisanya asar, maghrib dan isya kita bisa menggunakan pemahaman hadis ini. Di antara dua azan ada iqamah. Di antara dua azan ada salat. Itu mungkin yang berkenaan dengan bab ini. Kemudian liman sya'a tadi sudah kita jelaskan. Liman sya'a, bagi siapa yang mau, maksudnya orang yang sudah berada dalam masjid. Ya. Sudah berada dalam masjid, sudah duduk, kemudian dikumandangkan azan. Ya. Dikumandangkan azan, maka azan asar, azan maghrib, azan isya, apakah dia berdiri untuk salat dua rakaat atau tidak, kembali kepada dia. Kembali kepada dia. Terkadang mungkin dia merasa lebih, karena amalan sunnah ini keutamaan prioritasnya, skala prioritasnya itu kembali kepada diri kita, bukan pada jenis ibadahnya. Ya, kembali pada, bisa saja seseorang itu merasa lebih aman untuk melakukan semenjak selesai azan, dia sudah dalam masjidnya. Semenjak selesai azan dia menengadahkan tangannya, kemudian berdoa sampai iqamah dikumandangkan. Ya. Dia merasa lebih merasa dekat, lebih merasa memfungsikan dengan sempurna. Ketika dia membutuhkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak salat dua rakaat, tetapi dia justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya seseorang yang memang dia punya program antara azan dengan iqamah itu ada membaca bahagian wiridnya dari Al-Qur'an. Ya, biasanya orang yang programnya satu setiap salat itu harus dalam lima kali sholat itu dia satu juz, maka dibagi-baginya. Baginya ketika dia sudah berada di masjid dan dikumandangkan azan, membaca wirid Al-Qur'annya itu lebih terasa dekat dengan Allah, lebih membuat dia merasakan kenyamanan, maka itu mungkin lebih baik baginya daripada sholat dua rakaat. Ini yang pemahaman liman sya'a tadi, bagi siapa yang mau, dan kembali kita kepada diri kita masing-masing. Ini di luar konteks ketika orang masuk setelah azan. Ini di luar. Jangan pula setelah azan masuk seorang bagi siapa yang suka saya duduk sajalah karena saya tidak mau sholat. Ini tidak benar. Kenapa? Bertentangan dengan hadis tahiyatul masjid. Ya. Dia melanggar hadis tahiyatul masjid. Nabi SAW melarang untuk duduk kecuali sholat. Kecuali dengan sholat. Barang siapa yang masuk masjid dan dia hendak duduk, maka sholatlah dua rakaat. Ini perintah dari Nabi SAW, bukan berkenaan dengan hadis ini. Nah, ini yang harus kita dudukkan, permasalahan liman sya'a ini. Bukan liman sya'a ini umum juga, bukan mutlak juga, tetapi dalam kondisi yang seperti tadi saya sampaikan, dia sudah berada di dalam rumah Allah, azan dikumandangkan. Nah, sekarang mana yang diinginkan? Apakah dia ingin sholat berdasarkan hadis ini, atau dia tidak ingin sholat tetapi dia mengamalkan amalan-amalan yang lebih dia sukai, lebih mendekatkan dia, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak fungsinya seperti wirid Al-Qur'an tadi atau seperti memperbanyak doa. Dia merasa saya sekarang sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melapangkan rezeki saya, untuk memudahkan kesempit, melapangkan kesempitan saya, memudahkan kesulitan saya. Maka dia tahu bahwasanya di antara dua azan doanya doa didengar di antara dua azan, maka dia pergunakan. Semenjak selesai azan dia tengadahkan tangan, memelas, memohon kepada Allah, memuji Allah, meminta sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai iqamah. Bagi dia itu tidak mengapa, karena hadis tentang sholat ini juga Nabi SAW walaupun tiga kali mengulangi, tetapi di ujungnya dia mengatakan apa? Liman sya'a. Inilah pemahamannya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan bab yang ke-17. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab man qala liyu'adzin fis safari mu'adzinun wahidun. Bab orang yang berpendapat hendaklah yang azan ketika safar itu satu muadzin. Kenapa sampai begitu Imam Bukhari membahas ini? Karena memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan azan itu apalagi ketika safar, pemilihan muadzinnya itu karena keletihan, kelelahan, tidak bisa dibebankan satu orang, maka bisa jadi dua orang. Kita mulai safar nih. Yang ini menuju, salah satu yang diambil dari hadis ini adalah menetapkan muadzin. Sebagaimana di mukim kita tetapkan muadzin, ketika safar pun juga ditetapkan muadzinnya. Nabi SAW ketika safar ada muadzin khusus. Ya. Dipilih muadzin sebagaimana dipilih amir, muadzinnya juga dipilih. Ya. Ada perbedaan pendapat dalam pemilihan muadzin ini. Ada yang mengatakan cukup satu orang. Ada yang mengatakan karena safar itu lelah dan bahkan potongan dari azab, maka mesti dipilih lebih dari satu muadzin. Ya. Ini luar biasa, sampai ke pembahasan ini pun dibahas oleh para ulama. Karena terkadang untuk sholat subuh, ya, kan muadzin kan mesti lebih dahulu dari yang lain bangun. Nah, kalau semuanya lelah, satu orang kan tidak cukup. Ya, kalau safarnya itu satu, dua hari, tiga hari, empat hari, setiap hari dia mesti bangun lebih dahuluan dari yang lain, nah tentu akan memberatkannya. Maka ada yang memestikan kalau dalam safar itu muadzinnya jangan hanya satu, ya, jangan hanya satu, mesti lebih dari satu agar mempertimbangkan kekuatan dan kemudahan bagi muadzin ini. Sementara seakan-akan Imam Bukhari ini memilih pendapat, ya, ini dia mengatakan pendapat orang yang mengatakan bahwa ketika safar adzan dikumandangkan oleh satu orang. Jangan dipahami pemahaman bab ini bahwa boleh mengumandangkan adzan dua orang. Ya. Mengumandangkan adzan di mukim, di safar sama satu orang juga. Ya. Bukan dua orang berdiri kemudian yang satu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian yang keberi ke samping maju datang yang satu lagi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Bukan begitu. Ya, bukan begitu maksudnya. Yang saya pahami maksudnya adalah seperti tadi, sebagaimana kalau ini menunjukkan bahwasanya di waktu safar, di waktu mukim sebenarnya sama. Ya. Muadzin itu satu orang. Satu orang. Dan bisa dua orang. Bisa satu, bisa dua. Misalnya di masjid tertentu ada satu muadzin, ada dua muadzinnya. Di masjid ini karena bukan satu orang muadzinnya, saya rasa banyak sekali. Ya. Banyak sekali karena berbeda-beda nadanya. Ya. Ada yang kita terpana mendengar suaranya yang indah, ya, lantunan suaranya, alunan suaranya. Ada yang biasa-biasa saja, tetapi tentu ini ibadah. Ya. Bukan karena lantunan suara yang apa yang membedakannya, tapi kembali ibadah orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memestikan di safar itu dua karena alasan tadi, ini juga tidak benar menurut Imam Bukhari. Bisa saja cukup satu orang. Ya. Alasan lelah itu bukan alasan. Ini pendapat yang beliau dukung sehingga beliau buat bab ini, bab man qala li yu'adhdhin fi safari mu'adhdhin wahid. Pendapat orang yang mengatakan ketika safar itu pilihlah ya satu orang muadzin, tidak perlu dua. Ada yang mengatakan mesti dua. Ya. Ini yang kita pahami. Kita baca hadisnya 628. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Mu'alla ibnu Asad qala haddatsana Wuhaib an Ayyuba an Abi Qilabah an Malik ibn al-Huwairith. Malik ibn al-Huwairith ini harus kita ingat namanya. Beliau luar biasa. Sampai saya baca di syarah yang ada di kitab ini, faedah yang disimpulkan oleh penulis, tidak tahu apakah Saimin atau yang lain, sangat banyak sekali dari hadis ini. Ya. Mulai dari halaman 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, sampai terakhir 42. Faedah-faedah yang sangat banyak dari hadis Malik bin Huwairith yang nanti akan kita isyaratkan. Ya. An Malik bin Huwairith radhiyallahu ta'ala an Kata beliau, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi. Saya mendatangi atau menjumpai Nabi bersama beberapa orang dari kaum saya. Dia datang Malik bin Khuwairits dengan teman-temannya untuk berjumpa dengan Nabi, untuk belajar dari Nabi. Faqamna indahu 20 laila. Kami menetap di dekat Nabi atau di Madinah selama 20 hari. 20 hari daurahnya. Ini daurah namanya, 20 hari daurah. Kata selama 20 hari itu nampak oleh mereka pribadi Nabi. Jadi mereka dekat dengan Nabi itu bukan hanya sekadar menimba ilmu dari mulut Nabi, tetapi mereka juga melihat pribadi Nabi. Sampai keluar pernyataan ini, wa kana rahiman rafiqan. Adalah Nabi itu, kata Malik bin Huwairits, adalah seseorang yang penyayang dan lemah lembut. Rahiman rafiqan. Selama 20 hari bergaul, nampaklah oleh mereka jelas. Jadi untuk mengetahui tabiat seseorang itu butuh lama, butuh pergaulan yang lama, ya. Butuh pergaulan yang dekat, yang lama, 1-2 hari, 3 hari, bisa memang, tapi belum dia bisa diambil sebuah kesimpulan yang tetap. Ya. Tetapi selama 20 hari itu mereka dekat dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi, belajar dari Nabi melalui pesantren kilat, ya. Belajar ilmu dari Nabi SAW, nampak oleh mereka pribadi Nabi SAW, sampai ia mengeluarkan kata-kata wa kana rahiman rafiqan. Dan sifat ini dia lihat dalam pribadi Nabi, salah satu buktinya ini, falamma ra'a syauqana ila ahli ahalina. Ini yang membuat beliau Malik bin Harith menyimpulkan itu. Ketika Nabi SAW melihat kerinduan kami kepada keluarga, berapa hari lamanya? 20 hari cuma. Tapi Nabi sudah melihat mereka ini merindukan kembali pulang. Ya. Nabi SAW hentikan daurah tadi. Katanya kepada mereka, irji'u. Sekarang pulanglah kalian. Pulanglah kalian. Fakunu fihim, dan beradalah kalian bersama keluarga-keluarga, saudara-saudara, orang-orang kampung kalian. Dan ini pesan Nabi, ya, wa'allimuhum. Jadi setelah belajar dari Nabi, Nabi SAW mengarahkan mereka untuk mengajari orang lain. Ya. Wa'allimuhum, ajari keluarga kalian, ajari pemilih kalian, ajar semua yang ada di kampung kalian. Kemudian kata Nabi, wasallu, dan tegakkanlah salat. Maksudnya berjamaah. Ya. Fa idza hadaratis salah, maka apabila sudah hadir salat, maksudnya masuk waktunya, falyu'adzin lakum ahadukum. Ini yang bab kita. Maka hendaklah mengumandangkan adzan untuk kalian semua, salah seorang dari kalian. Kemudian wal ya ummakum akbarukum, dan hendaklah mengimami dalam solat tersebut orang yang paling besar. Akbar kan untuk besar, ya. Loh, kok tua? Yang paling besar di antara kalian, ya. Akbar kan besar. Allahu akbar apa artinya? Allah maha besar. Yang paling besar di antara kalian. Memang artinya tua, ya. Saya kembalikan kepada mana asalnya agar yang ngantuk, ya, terbuka matanya. Hendaklah menjadi imam orang yang paling tua usianya, ya. Ini beberapa pelajaran yang disampaikan pesan Nabi, ya. Pesan Nabi kepada murid-muridnya yang belajar bersama, belajar dari Nabi selama 20 hari. Ya, belajar menjadi utusan kaumnya dan mereka ini anak-anak muda. Mereka ini anak-anak muda yang seusia, sebaya. Ya, walaupun nanti ada perbedaan usia seperti yang diingatkan oleh Nabi di sini, perbedaan usianya tidak terlalu banyak. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan fakunu fihim. Kalau kalian pulang jangan kemana-mana. Ya. Ini pesan ini. Ya. Tetap bersama keluarga, tetap bersama orang kampung. Kunum fihim. Jangan mentang-mentang ada yang menjanjikan gaji yang lebih besar, nah, kejar sana. Fakunu fihim. Kemudian wa'allimuhum, ajari mereka. Wasallu, subhanallah. Salah satu pesan Nabi, salat bersama mereka. Jangan hanya pengajian bersama mereka, salat enggak. Di mana salatnya? Di rumah. Enggak ini. Salat bersama mereka. Kemudian berkaitan dengan azan yang sekarang kita bahas, fal yu'adzin lakum, ini menunjukkan bahwasanya azan ini salah satu faedahnya dari hadis ini, azan itu wajib. Diperintah oleh Nabi, fal yu'adzin lakum ahadukum. Nabi tidak menjelaskan kriteria muadzinnya. Ya, tidak menjelaskan kriteria muadzinnya. Siapapun yang azan silakan. Sementara ketika menetapkan imam, Nabi menetapkan apa? Yang paling tua usianya. Loh, bukankah Nabi SAW mengatakan liya ummakum aqra'ukum li kitabillah? Ya. Hendaklah yang mengimami itu adalah orang yang paling menguasai bacaan Al-Quran. Iya. Lalu bertentangan dengan hadis ini? Tidak. Tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Karena mereka yang diperintahkan oleh Nabi ini, itu semuanya kan sudah berilmu. Murid-murid Nabi, belajar sama Nabi, dan Nabi tahu bahwasanya tingkat ilmu mereka sama. Tingkat ilmu mereka sama. 20 hari belajar, dan mereka nampak oleh Nabi kesemangat mereka belajar, duduk bersentuhan lutut dengan Nabi, ya, menghafal dan seterusnya, bertanya, nampak semangat mereka semua. Lalu kalau mereka dalam masalah Al-Quran, dalam masalah hafalan sama, tentu kan ya, faktor pemilihan yang lain yang dipilih oleh Nabi, yaitu dalam faktor usia. Bukan mutlak ini di awal, seperti yang diterapkan sekarang ini. Ya. Yang hafalan Qurannya banyak, silakan di belakang karena kamu masih muda. Yang tidak becus baca Al-Qurannya, maju jadi imam walaupun bacaannya ngawur. Ini tidak tepat karena dia tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Jangan berdalil dengan hadis ini. Hadis ini kasusnya beda. Kasusnya adalah orang yang sama-sama berilmu, belajar dari Nabi SAW. Maka ketika mereka hendak memilih imam, mereka semuanya sama, hafalan Qurannya sama, hafalan hadisnya sama, pemahamannya sama, semangat ilmunya juga sama. Nabi SAW memberikan solusi, nanti kalau kalian ingin memilih imam, mana yang tertua dari kalian silakan dipilih. Kenapa? Karena kalian dalam ilmu sama semuanya. Ya. Jadi jangan ini sebagai dalil, karena ini kasusnya berbeda. Untuk kasus tersendiri. Ya. Sementara hadis yang tadi, dalam hadis yang sahih juga, pilihlah imam itu yang paling menguasai bacaan Al-Quran, itu yang kaedah mutlak. Ya. Orang yang tidak baca bacaan Al-Quran bagaimana jadi imam? Padahal imam itu untuk memperdengarkan bacaan. Ya. Bisa jadi batalnya sholat imam membatalkan sholat makmum. Ya. Membatalkan sholat makmum. Maka ini yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Inilah pembahasan ini. Karena memang Nabi SAW ketika mereka pulang, mereka kan dalam keadaan musafir. Ya, mereka tiba di Madinah musafir. Ya, belajar 20 hari sudah rindu keluarga. Ini makanya anak-anak kita di pondok pesantren itu rindu pulang, jangan marahi. Ya. Dipaksa lagi. Nabi SAW rahiman rafiqan. 20 hari para pemuda-pemuda itu belajar di Madinah, sudah dilihatnya rindu, disuruhnya pulang. Jangan pula kita suruh anak kita pulang. Ya. Nampak sudah rindu dia, minta izinkan ke guru-gurunya. Anak saya sudah rindu, minta pulang. Ya, ada aturannya di sana. Ya. Bila perlu, orang tuanya datang, ya, untuk mengobati rindu anaknya. Makanya saya kurang setuju juga kalau anak-anak jauh dipondokkan. Ya, satu semester baru datang ke sana. Anak-anak itu kan anak-anak manusia. kerinduannya luar biasa. Kalau kita punya uang untuk berangkat satu kali sebulan ke sana, silakan. Tapi kalau satu semester ke sana, berat mereka. Dan kita tidak rahim, tidak rafiq. Nabi SAW ini pemuda-pemuda, ya. 20 hari baru sudah disuruhnya pulang. Karena nampak memang Nabi SAW peka, nampak kerinduan. Walaupun mereka tidak mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah rindu, minta pulang. Tidak. Nabi yang tahu bahwa mereka rindu. Nabi tahu mereka rindu, maka disuruhnya pulang. Selesailah. Walaupun kalian belajar belum sempurna kali, tapi kalian sudah rindu. Dan kalian kalau belajar pun tidak fokus, pulanglah. Ya. Subhanallah. Ini metodologi pendidikan yang di boarding, yang di asramakan, yang diambil dari hadis ini. Ya. Luar biasa. Memang harus dijaga. Karena masalahnya menuntut ilmu, mereka kalau dipaksa, ya, untuk terus dalam kerinduannya, mereka tidak fokus belajar. Hafalannya juga ngawur. Tidak semangat belajar karena rindu orang tua. Ini manusiawi. Rindu keluarga, rindu rumahnya. Ya. Nah, inilah pelajaran penting yang diambil dari sikap Nabi SAW. Dan ini yang ditekankan oleh Malik bin Al-Huwairits, wa kana rahiman rafiqan. Rahiman rafiqan. Baik, tadi saya sempat mengisyaratkan, akan saya isyarat apa kan? Apa yang diambil faedah-faedah yang dijelaskan oleh penulis di sini, ya, pada halaman 34. Alinea terakhir, hadis ini mengandung dalil terhadap beberapa permasalahan. Di antaranya, satu, orang-orang Arab datang berdelegasi kepada Rasulullah SAW dari segala tempat. Itu tadi, banyaknya delegasi-delegasi datang, kumpulan-kumpulan datang untuk belajar dari Nabi. Ada wafat Abdul Qais yang mungkin hanya sebentar, satu hari, dua hari pulang. Ini yang paling lama ini, 20 hari ini cukup lama, dan mereka anak-anak muda. Kemudian yang kedua, pada halaman 35, faedah lainnya terkandung dalam hadis ini, hadis di atas, adalah bahwa satu dan dua malam bukanlah waktu yang memadai untuk membuat orang terkesan dengan individu yang ada di dekat mereka. Perlu waktu lama untuk melihat tabiat orang. Ya. Kemudian berikutnya, hadis ini juga merupakan dalil sifat Rasulullah SAW yang memang layak beliau sandang, rahiman rafiqan. Ya. Sebagai orang yang ramah dan lembut, dan sifat beliau juga disebutkan dalam Al-Quran, bil mu'minin raufur rahim, surat At-Taubah 128. Kemudian Allah mengatakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ini juga sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kuffar. Ini juga di antara yang dijelaskan oleh Al-Qur'an tentang sifat Nabi. Kemudian halaman berikutnya, ini yang sangat penting, 36. Halaman 36. Dalam hadis ini juga terdapat faedah untuk dapat membaca gelagat seseorang sebelum orang itu menyatakannya. Itu yang kepekaan Nabi. Nabi sudah melihat mereka rindu keluarga sebelum mereka mengakuinya. Ya. Faedah ini diambil dari penuturan perawi hadis, yaitu Malik bin Huwairits, ketika beliau menduga bahwa kami merindukan keluarga kami. Ya. Mereka tidak mengatakan kami sudah rindu, tapi Nabi sudah nampak dari wajah mereka, dari wajahnya, semangatnya pun mereka mungkin sudah mulai kendor. Ini sebabnya rindu ini. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menyelesaikan pelajarannya dari Nabi SAW. Berikutnya, yang berapa ini? Benar 5. Saya tidak buat nomornya. Faedah lainnya ialah bahwa seseorang tidak seharusnya meninggalkan keluarganya kecuali karena sebuah urusan yang harus dipenuhi, ya, untuk kebutuhan penting. Kalau hanya untuk hal-hal yang tidak ada gunanya meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama, ini juga tidak dibenarkan. Ya. Berikutnya, di antara faedah hadis adalah seorang muslim berkewajiban mengajari keluarganya. Ya. Nabi SAW mengatakan wa'allimuhum. Ya. Ini beliau mengatakan, penulis, alangkah senangnya ketika kita mampir di rumah seseorang di mana kita mendapati anak-anaknya masih kecil dan baru akan masuk ke usia umumayyiz, sudah bisa membaca Al-Fatihah, mengucapkan tasyahud, membaca surat-surat pendek. Hal ini pasti menyenangkan hatinya. Ya, ini juga diantara bentuk mengajari anak-anak. Bahkan kita lihat bahwa sebagian orang sudah diajarkannya kaedah-kaedah akidah. Ditanyakan siapa Allah, di mana Allah. Ya. Diajarkan mengucapkan syahadat, siapa itu Nabi, apa kewajiban kita kepada Nabi, dan seterusnya. Ya. Apa mana la ilaha illallah diajarkan. Ya. Prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian halaman 37, pada lainnya dari hadis ini adalah mengedepankan perbuatan daripada memperinci dengan ucapan. Ketika Nabi SAW mengajarkan mereka sholat, Nabi tidak mengajarkan dengan tutur kata. Kalian dulu takbir, kemudian baca ini, baca ini, rukuk, baca ini, baca ini. Tidak, Nabi SAW praktekkan. Jadi pengaruh praktek ini lebih cepat daripada menjelaskan dengan kata-kata. Ya, maka Nabi SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi mengajari ilmu dengan cara praktek. Dan ini pengaruhnya besar. Ya, orang mengajarkan ketakwaan dengan ucapan belum tentu berpengaruh. Kalaupun ada pengaruhnya karena dia pandai menuturkan kata, mencari kata-kata yang indah, membuat orang tersihir oleh ucapannya, itu pengaruhnya seketika itu juga. Tetapi kalau dia menyampaikan dengan keadaannya, ya, mempertontonkan ketakwaannya, maka ini pengaruhnya lama. Ya. Dan itu yang ada pada pribadi Nabi SAW. Kemudian berikutnya termasuk faedah hadis adalah bahwa menyerukan azan setelah waktu sholat wajib hukumnya. Ya. Menyerukan azan, mengumandangkan azan hukumnya wajib. Dan sholat tidak boleh dikerjakan kecuali setelah masuk waktu. Ya, idza hadaratis shalah fa'adzinu falyu'adzin ahadukum. Falyu'adzin lakum ahadukum. Ini juga faedah. Kemudian di bawahnya lagi ada halaman berikutnya. Di bawahnya ada halaman 38. Termasuk faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas ada. Alinea sebelum beberapa sebelum terakhir. Termasuk faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas yaitu bahwa hukum azan adalah fardu kifayah. Ya. Karena tidak semua diusuruh azan, tetapi sebagian. Ya. Satu orang dari 10 orang, satu yang azan, bukan kesepuluhannya yang azan. Kemudian bawahnya hadis di atas juga mengandung dalil bahwasanya tidak wajib mengeraskan suara melebihi sekedar memperdengarkannya kepada orang-orang yang hadir. Ya. Tidak wajib mengeluarkan suara azan itu setinggi-tingginya. Kalau yang ada di situ hanya 10 orang, misalnya kita safar dan kita sholat di satu tempat, di situ tidak ada orang lain. Ya. Maka suara yang diangkat itu diperdengarkan hanya sekedarnya saja. Ya. Walaupun disunahkan, ini wajibnya ya, walaupun disunahkan untuk mengeraskan karena yang mendengarkan azan ini bukan hanya manusia. Itu sunnah. Tapi wajib, ukuran wajibnya hanya untuk memperdengarkan kepada orang yang sholat, yang ada di sana. Tetapi sunnahnya dikeraskan ketika yang diambil manfaatnya bukan orang yang hendak sholat juga, tetapi tidaklah batu yang mendengar, tidaklah pohon yang mendengar, tidaklah lumpur yang mendengar, tanah yang mendengar, kecuali nanti mereka akan memberikan syafaat kepada muadzin. Ini hadis sudah telah kita pelajari. Ya. Keutamaan azan. Semua yang mendengar akan memberi syafaat. Hewan yang mendengar, pohon yang mendengar akan memberikan syafaat bahwa ini orang mengajak kepada kebaikan. Kemudian halaman 39, faedah lain dari hadis ini adalah bahwa azan harus didengarkan oleh orang yang kepadanya ditujukan azan tersebut. Nah, ini mungkin sama dengan yang sebelumnya. Bawahnya termasuk faedah hadisnya ini, azan tidak harus dikumandangkan oleh orang yang paling tua usianya. Siapa saja, karena Nabi tidak menetapkan. Pokoknya azan salah seorang saja. Salah seorang. Mungkin saja dipilih yang paling lantang suaranya seperti Nabi memilih Bilal. Ya. Kalau ada orang yang paling lantang dan kalau sekarang kita mungkin memilih yang paling enak juga suaranya. Ya. Apalagi kalau sudah mengumpulkan beberapa koleksi azan orang. Ya. Dia bisa meniru si fulan, bisa meniru si fulan, bisa meniru si fulan. Kriteria tersebut diangkat jadi muadzin. Ini bukan kriteria yang benar. Ya, bukan kriteria yang benar. Yang penting suaranya lantang, Ya, saya beberapa kali sholat di kemahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, dan juga di masjid yang di Riyadh. Dia punya muadzin khusus ketika safar, ketika di mukim, dan muadzinnya luar biasa. Suaranya itu satu nada saja, tidak ada tinggi rendahnya. Ya. Kayak persis orang memanggil. Ya. Saya tidak bisa juga mencontohkan sekarang. Ya. Dikira azan subuh pula. Ya. Sempat kita coba di Pondok Al Furqan dulu, ya. Azan yang seperti itu, dan memang rasanya lain, ya. Rasanya lain. Kita seringkali mendengar ketika itu tahun ya, sekitar 97-98 ya, atau 96-97, beberapa tahun saya sempat menghadiri majelis-majelis beliau di Mina, ya, di kemahnya. Dia punya kemah khusus iftah. Nah, di situ kita sholat berjamaah, ada kajian setelah sholat, ada kajian pagi, ada kajian malam setelah sholat maghrib. Nah, jadi muazin itu yang memang dia yang dipilih, dan dia memang punya muadzin khusus Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan dia tidak ada nada apa, tidak ada nada sama sekali. Kelantangan suaranya saja. Dan kayak orang memanggil, gitu. Kayak orang memanggil. Dan kita yang mendengar memang rasanya berbeda daripada orang yang naik turunkan suara, apalagi kalau meniru orang lain. Jadi dia bagaimana menirunya saja yang dipikirkan, bukan rasa memanggilnya. Bagaimana suara itu sama dengan orang yang ditiru. Nah, ini sudah banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak semestinya diperhatikan oleh seorang Muslim yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan suatu hal yang terlarang, tetapi kalau itu yang dikedepankan, ini yang tidak layak untuk di lakukan oleh seorang Muslim yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawahnya ada lagi termasuk faedah hadis adalah bahwa orang yang lebih utama menjadi imam salat adalah yang lebih tua usianya. Ini yang tadi kita jelaskan. Ini juga bukan mutlak, karena di bawahnya akan ada uraiannya. Apabila ada yang bertanya apakah ada pertentangan antara perkataan beliau, hendaklah yang menjadi imam adalah orang yang paling tua usianya di antara kalian, dengan sabda beliau, hendaklah orang yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, tidak bertentangan. Yang hadis yang kedua ini hukum asalnya. Hukum asalnya bahwa yang dipilih jadi imam itu yang menguasai bacaan Al-Qur'an, hafalannya, cara membacanya, ya, pemahamannya juga. Nah, kalau mereka sama, karena Nabi SAW mengatakan fa in kanu fil qiraati sawa, kalau mereka dalam Al-Qur'an itu sama derajatnya, tingkatannya, bagaimana cara memilihnya baru tentang mereka menguasai hadis Nabi SAW. Dan yang hadis ini semuanya sama, karena mereka sama-sama belajar dari Nabi SAW, hafalannya sama, akuannya juga sama, maka Nabi SAW langsung ke peringkat berikutnya, yaitu dalam faktor usia, karena memang mereka tidak sama usianya, mungkin berbeda satu hari, dua hari, tiga hari, satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun. Maka Nabi SAW arahkan, pilih yang di antara kalian mana yang lebih tua di orang-orang yang tadi yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 40 merupakan bagian dari faedah hadis. Hadis ini juga ada ialah wajibnya salat berjamaah. Wajibnya salat berjamaah ini salah satu dalilnya, bukan satu-satunya, sangat banyak dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi. Makanya pendapat yang kuat salat berjamaah ini wajib. Ya. Wajibnya salat berjamaah, hendaklah ini hadisnya, hendaklah yang mengimami kalian, kalau ada imam berarti ada makmum. Ketika wajib memilih imam, berarti makmumnya wajib ada di sana. Ya. Ini dalilnya. Kemudian halaman 41. Ya, ini semuanya ada tambahan-tambahan. Saya rasa itu beberapa faedah yang sangat penting dari hadis ini terkait dengan apa tadi, faedah-faedah yang pertama-pertama datangnya orang-orang yang belajar, ya. Datang belajar ke seorang guru ini sudah merupakan sunnah para sahabat, ya. Mereka datang untuk berguru kepada Nabi, namanya mulazamah. Sekarang mulazamah, ya. Dan mulazamahnya di sini hanya 20 hari, tapi tentu gurunya Nabi. Ya. Nabi tahu apa yang harus mereka ketahui dalam masa 20 hari itu akan menjadi agar mereka menjadi dai, menjadi orang-orang yang berilmu yang menyebarkan kebaikan. Jadi pemilihan materi juga tentu dalam program mulazamah ini, kalau memang ada mulazamah, pilih materi yang masuk dalam skala prioritas. Jangan diajarkan perkara yang cabang-cabang dalam waktu yang beberapa lama, yang terbatas, lalu yang penting didahulukan dari yang terpenting. Makanya penting penyusunan kurikulum di pondok pesantren selama 6 tahun itu, apa saja yang harus mereka dibekali, ya. Kunci-kunci ilmu, ya. Jangan selama 66 tahun itu habis sementara mereka tidak membawa kunci-kuncinya. Dari segi ilmu tafsirnya, apa yang mereka harus ketahui, hafalan Quran tentu itu di luar, ya. Memang ini prinsip, karena dalam berilmu ini kita harus menguasai materi ilmu itu yang asalnya yaitu Al-Quran dan Hadis. Makanya hafalan Al-Quran, hafalan Hadis ini modal utama. Hafalan Al-Quran dan hafalan Hadis modal utama. Yang tidak bisa hafal Al-Quran, tidak bisa hafal Hadis, apalagi tidak bisa membacanya, bagaimana dia punya ilmu? Ya. Hadis cuma satu-satu dibacanya. Bagaimana dia bisa ilmu? Itu kan sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak bisa baca Al-Quran. Ya. Bagaimana dia bisa memahaminya? Cara makhrajnya dan tidak membacanya pun terbata-bata. Nah, dia sudah jadi ulama besar, ini tidak nyambung. Jadi selain dari Al-Quran dan Sunnah yang harus terapkan penghafalannya, dijadikan sebagai program unggulan, apalagi untuk anak-anak usia hafalan. Jadi SMP atau SD juga, SMP, SMU itu tingkatan menengah atas itu marhalah penghafalan. Tekankan dari tingkat pertama itu menghafal. Jangan dibebankan mereka untuk memahami. Ya, jangan bebankan untuk memahami. Nah, kalau sudah mereka hafal, nanti tahun-tahun terakhir, ya, tanggal kelas 5, kelas 6 itu mulai mereka mengolah apa yang mereka sudah hafal, mengolah apa yang pemahaman yang telah mereka hafal. Ini yang luar biasa dan kita sudah mendapatkan hasilnya. Ya, hasilnya ketika kita apa yang sudah kita hafal di awal-awal pondok pesantren dulu, sekarang ini ketika kita ternyata pemahamannya seperti pemahamannya, tinggal kita keluarkan saja lagi. Karena kita sudah memahaminya. Ketika kita mengambil dalil, dalil ini sudah dihafal. Dan sekarang kita sudah paham, ini tinggal memaparkan dalil-dalil yang sudah dihafal. Nah, jadi Nabi SAW selama 20 hari itu membuat kurikulum yang luar biasa, dan dia yakin percaya bahwa murid-muridnya tadi akan bisa memberikan kebaikan kepada orang kampungnya, keluarga-keluarganya. Nah, ini yang kita ambil yang pelajaran sangat penting, yaitu penyusunan kurikulum yang benar-benar lengkap. Lengkapnya adalah membekali murid itu nanti setelah 6 tahun apa-apa yang mereka bisa kembangkan. Ya, jangankan selesai pondok pesantren, kita selesai S1 saja, selesai S1 di Madinah itu dan mencoba untuk datang ke sebagian ulama meminta nasihat. Ya. Meminta nasihat. Nasihat yang mereka sampaikan ini yang kita sampaikan tadi. Kalian sudah tamat 4 tahun di sini dan kalian etibarnya atau ibaratnya hanya mendapatkan kunci ilmu. Padahal kita sudah sarjana itu, baru mendapatkan kunci baru. Jadi kunci ilmu itu yang kita bawa. Nah, nanti barulah kita kembangkan. Orang yang sudah sama S1 itu tidak lagi mengembangkannya dan bahkan tidak berdakwah, tidak mengajarkannya, maka kuncinya dimasukkan ke dalam kotak apa di rumahnya. Tidak akan ada berkembang. Makanya sering kali, dan mungkin tidak sering ya, ada beberapa kali saya sampaikan bahwa selama saya belajar dengan saya perbandingkan ya, apa yang saya pahami dengan beberapa lama mengajarkan itu, saya akan lebih banyak mendapatkan pemahaman, lebih banyak bertambah ilmu saya ketika saya ajarkan. Ya. Karena kita ketika menimba ilmu itu kan kita hanya patokannya adalah menerima. Ya. Kalaupun nanti ada pengembangan, tapi pengembangannya sebatas-batas saja. Tapi sekarang kita ingin memahamkan orang, tentu kita akan mencari bagaimana caranya memahami orang, memahamkan orang. Jadi semakin berkembang, semakin berkembang. Nah itu yang dimaksud oleh mereka, kunci tadi adalah untuk kita gunakan bagaimana kita bisa memahamkan orang, bukan hanya sekedar paham. Ya. Karena ada orang yang paham tapi dia tidak bisa memahamkan orang lain. Nah inilah ma'asyal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pelajaran yang sangat berfaedah dalam metodologi pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan, bagaimana menyusun kurikulum yang baik, ya, bukan muatannya banyak tetapi tidak ada artinya. Begitu juga di sekolah SD, ya, kita lihat muatannya banyak sekali, apalagi yang disusun oleh pemerintah kita, yang terkadang orang tuanya juga kok sampai, ya, tidak tahu apakah di situ ada unsur-unsur kepentingan sehingga perubahan dari kurikulum ini, kurikulum itu, sementara anak didik kewalahan, orang tuanya juga kewalahan. Ya. Usia yang seperti itu sudah disodorkan pengetahuan yang sebenarnya tidak perlu dia membahasnya. Kelas 1 SD yang harus dia ditanamkan bagaimana dia, ya, bisa mengenal pokok-pokok ilmu, bagaimana apalagi dengan ilmu tentang ilmu agama disodorkan kepada apa yang bisa dipahaminya. Ini sementara dia tidak bisa memahami sama sekali, kemudian sudah dijadikan sebagai kurikulum. Memang harus diperbaiki, harus ada evaluasi terkhusus untuk sekolah-sekolah swasta, ya, pondok pesantren-pesantren, bagaimana ini harus perkara yang sudah seharusnya diperbincangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, ya, agama, agar bisa mencari. Alhamdulillah sekarang memang sudah menghasilkan, tetapi tentu kita lebih ingin mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dengan penyusunan kurikulum yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini, dua bab dan hanya beberapa hadis atau dua hadis, moga-moga bisa memberikan manfaat, dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Ya. Ya, tadi saya sudah sempat isyaratkan mereka dalam keadaan safar. Di Madinah mereka musafir, pulang nanti mereka musafir, dan ketika mereka belum pulang, kan kondisi kampungnya itu kan belum ada sholat. Mereka kan orang yang baru masuk Islam, kemudian ingin mengenali Islam lebih banyak lagi. Maka salah satu pilar yang diajarkan Nabi adalah sholat berjamaah di sana. Dan Imam Bukhari, karena perintah Nabi kan kepada mereka yang datang. Nabi SAW memintakan untuk azan di antara kalian ini, yang murid-murid saya, untuk mengumandangkan azan, bukan orang yang di kampung kalian. Kemudian dalam perjalanan pulang kalian sudah mulai praktekkan ini. Jadi bukan prakteknya sesampai di sana, tapi dalam perjalanan pulang praktekkan ini di antara kalian dahulu. Kalau kalian berhasil dengan melakukannya, nanti di kampung kalian akan lebih mudah. Ya. Ini ada lagi. Ya, silakan. Sholatnya di mana? Sholat fardunya di masjid. Masih sempat untuk sholat? Ya masih. Berarti kita datang ke masjid atau di rumah sholatnya? Iya. Ya jelas kita tidak perlu kita karena azan itu sholat di antara dua azan, kita tidak mesti mendengarkan azan. Tetapi waktunya. Kalau masih ada waktu untuk sholat, ya sholat. Ya. Misalnya sholat asar, ya, kita tidak mendengarkan azan kemudian kita ke masjid. Ya, menunjuk kebetulan imamnya belum masuk. Ya, kita kalau memang niatnya adalah untuk sholat di antara dua azan, maka di situ sudah berfungsi sebagai tahiyatul masjid. Tidak ada masalah, karena bukan ketentuannya, kaitannya bukan mendengar, tetapi waktu di antara dua azan, yaitu azan dan iqamah. Wallahu a'lam. Kalau hadis ini adalah antara azan dengan iqamah, maksudnya adalah azan iqamah, bukan azan pertama dengan azan kedua di hari Jumat. Sama juga dengan antara azan pertama dan azan kedua subuh, enggak. Ini masuk oleh hadis yang kita pelajari itu antara azan dan iqamah. Allah. saya mu'allaf 2 tahun. Alhamdulillah. Kalau ada yang mengatakan mu'allaf 10 tahun, sifat kita. Maka Nabi SAW mengatakan kullu bani adama khatta'un, semua anak Adam itu orang yang banyak berdosa. Tetapi orang berdosa ini bisa meraih dan mengejar kesuksesan dengan dosanya, yaitu bertobat dari dosa. Ya, jangankan kita, Nabi Adam berdosa dan nabi-nabi yang lain melakukan kesalahan. Ya, jadi bisa jadi dosa kita itu meningkatkan derajat kita dari sebelum berdosa. Ya, kita bisa melakukan ibadah yang luar biasa, yaitu bertobat. Bertobat kepada Allah, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang terjebak dosa dan maksiat, padahal kita memang diperintah untuk menjauhi dosa, maka perdalam pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat kemarin mempersiapkan diri untuk menyampaikan khutbah Jumat, langkah-langkah meninggalkan dosa. Ya, tapi tidak jadi, mudah-mudahan bisa langkah-langkah meninggalkan dosa. Di antaranya adalah menanamkan sifat malu. Menanamkan sifat malu dalam hati kita kepada Allah. Ya. Tidakkah kita malu kepada Allah ketika kita berdosa, padahal Allah melihat. Ya. Allah melihat kita berbuat dosa, tidak malu kita. Jangankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalu ala, di hadapan orang tua kita berdosa, tidak malu. Di hadapan ustaz kita berdosa, tidak malu. Ya. Banyak orang yang ketika nampak ustaz, rokoknya dicampakkan. Ya. Nampak ustaz, padahal Allah melihat. Ustaz memang tidak melihat. Ya. Ya. Ketika depan ustaz, celananya dilipat. Ya. Celananya dilipat. Memangnya ustaz itu siapa? Sementara Allah yang maha melihat, dia tidak tahu. Nah, ini yang harus didalamkan, diperdalam rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang bersumber dari ilmu. Ya, harus kita kenali Allah yang maha melihat, yang maha mendengar. Kemudian juga di antara yang ditanamkan adalah mengingat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman hukuman dari Allah. Allah Subhanahu wa taala beberapa kali dalam Al-Quran mengatakan bahwa azabnya sangat pedih, siksaannya sangat keras. Allah bila mana menghukum, maka hukumannya sangat berat dan sangat keras, sangat pedih. Ya, dalam Al-Quran berkali-kali Allah ingatkan itu, dan Allah bukan hanya sekadar mengancam. Allah ceritakan bagaimana Allah menyiksa. Ya. Di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, bagaimana siksaan untuk penghuni neraka. Bayangkan, saya sempat tersentuh dengan ketika salah satu kejadian berjumpa dengan seseorang yang dia, yang istrinya meninggal karena kebakaran, meledak kompornya atau apa, mengenai perutnya, kemudian berobat berbulan-bulan sampai meninggal dunia. Dia pun demikian. Ketika itu dia hendak untuk menyelamatkan anaknya, ya, dan tangannya terbakar. Saya melihat hasil atau akibat dari kebakarannya di tangannya. Kemudian setelah itu dia mengatakan, saya ini sudah banyak cobaannya, Ustaz. Ya. Dia perlihatkannya kakinya yang hampir putus karena bukan kena kebakarannya, kena sebab yang lain. Banyak terluka, terjatuh, pokoknya banyaklah luka-luka di badannya. Tetapi dia mengatakan, saya tidak merasakan lebih berat daripada luka kebakaran. Ya. Sakitnya lebih berat dari luka kebakaran. Ya. Padahal dia sudah merasakan yang saya lihat akibatnya lebih besar dari yang luka yang lain. Tapi dia mengatakan, ini lebih berat karena kulit kita, daging kita yang terbakar. Pengobatannya lama. Ya. Teringat oleh saya ketika itu, ketika seseorang dibakar di neraka yang tidak ada obatnya. Ya. Tidak ada obatnya. Mengalir nanah, mengalir darah. Ya. Air-air yang bekas luka itu nanti akan keluar. Dan tidak ada pengobatannya. Dan panasnya tidak seperti panas api di dunia. Dan nanti setelah hangus terbakar, kembali lagi kulit itu seperti semula, dibakar lagi. Dan tidak ada pengobatan. Ada rumah sakit di dalam neraka, tidak ada. Ya. Makanya saya teringat, bayangkan kenapa muncul air-air yang mengalir dari luka. Nanah yang mengalir dari luka. Nanah itu kan luka yang tidak dirawat. luka yang tidak dirawat akhirnya mengumpulkan nanah, itu yang ada di neraka. Ya, itu yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi minuman itu. Kita untuk membuka luka atau orang yang membersihkan luka yang bernanah itu juga jijik, sekarang diminum. Waliyadu billah. Ya, darahnya diminum. Ya. Luka, air-air lendir yang kotor itu keluar dari luka-luka itu diminum. Menjadi minuman. Waliyadu billah. Ini yang harus kita bayangkan. Ini dosa yang kita lakukan. Ya. Dan banyak cara-cara yang dijelaskan para ulama. Kemudian kalau dosa itu terkait dengan salah satu sarana atau komunitas, ya, atau profesi, tinggalkan semua. Kalau profesi kita membuat kita masih berdosa, tinggalkan profesi, hijrah. Kalau komunitas daerah kita tinggal itu membuat kita masih berdosa, tinggalkan daerah itu. Ya, kata seorang ulama kepada pembunuh 100 orang, ya, mengatakan apa? Sesungguhnya negeri yang kamu tempati itu negeri su'ardusu, dan di sana ada negeri yang baik. Tinggalkan negerimu, pergi ke negeri sana. Karena kita lemah. Kita lemah. Kalau masih bergaul dengan orang-orang yang kita berbuat dosa dengannya dan masih berkomunikasi dengan dia, dan kita terus berdosa karena mereka, tinggalkan mereka. Kalau tidak bisa mempengaruhi, kita harus tinggalkan mereka. Nah, ini yang juga harus dilakukan. Kemudian minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kekuatan, saya menanggung ini, bertobat. Engkau Maha mengetahui kemampuan saya, ya. Beri saya istiqomahan, dan terus minta kepada Allah. Kalau begitu juga lakukan, berkumpul bersama orang-orang yang baik, ya. Orang-orang yang ketika kita bersama mereka kita ingat Allah, ketika kita bersama mereka kita rajin beribadah, ya. Jangan orang-orang yang sibuk dengan dunia, sibuk dengan dosa. Nah, ini mungkin langkah-langkah yang perlu dilakukan. Wallahu a'lam. Ketika kondisi kita sedang lelah, bolehkah kita hanya melaksanakan sholat sunnah ba'diyah saja ketika sholat duhur? Ya, ini semuanya kan sunnah. Ya, semuanya sunnah, dan lelah. Ya, tentu karena sunnah maka boleh saja dia tidak sholat rawatib. Ya. Ya, boleh saja dia tidak sholat rawatib. Tetapi kalau kita ingat bahwa amalan kita itu bekal, itu kita akan perhatikan kelelahan. Ya. Tidak akan peduli kita dengan lelah, dengan sakit, dengan apapun juga, karena itulah bekal kita nanti di akhirat. Dan kemudian sholat sunat rawatib ini adalah penombok-penombok kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu kita. Dia akan yang menambal kekurangan yang ada dalam sholat fardu kita, penyempurna kekurangan yang ada dalam sholat fardu. Kalau itu kita sadari, lelah, sakit, kita tidak akan peduli, ya. Walaupun itu sunnah, tetapi itu amalan yang akan kita petik hasilnya di hari akhirat. Ya, kalau kita tahu bahwasanya tidak akan ada yang membantu kita kecuali amalan kita, maka tidak akan peduli kita dengan orang. Kita sibuk dengan beramal. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, afwan, ana tadi terlambat datang. Ya. Mudah-mudahan bisa cepat lagi, ya. Apakah tadi ada dijelaskan tentang sholat rawatib 4 rakaat sebelum sholat asar? Apa keutamaannya, Ustaz? Memang tidak saya jelaskan. Ya, karena kita berbicara tentang kaidah tadi, bukan. Maka saya katakan ketika kita mengambil kaidah ini, maka kita boleh sholat sebelum asar. Di samping ada hadis yang lain yang menjelaskan khusus tentang sholat asar ini. Nabi SAW bersabda, rahimallah man salla arba'an qabla al-asr, atau qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini mungkin yang diinginkan oleh yang bertanya. Memang ada, tapi saya tidak menyebutkan tadi. Kita hanya bertolak pada kaidah baina kulli adhanaini shalah, baina kulli adhanaini shalah, baina kulli adhanaini shalah liman syaa. Apakah di dalam musalla kita diharuskan salat tahiyatul masjid, salat 2 rakaat, tidak 5 waktu, tidak 5 waktu dikerjakan salat? Musalla itu tidak 5 waktu. Mungkin salat zuhur asar, ya. Kalau mungkin kalau memang kita hendak sholat juga, ya, hendak sholat, maka sholat kita sholat qobliyah misalnya, qobliyah sholat, qobliyah zuhur atau qobliyah asar, ya, jangan niatkan tahiyatul masjid, ya. Dan kalau memang itu keadaannya, misalnya solatnya hanya siang hari saja dan yang lain tidak, kalau kita masuk ke masjid itu bukan untuk solat, ke ruang tersebut musala itu bukan, mungkin untuk ada pertemuan, nah, bukan untuk pertemuan, maka boleh saja untuk langsung duduk, karena memang tidak sama hukumnya antara tempat yang digunakan untuk solat lima waktu dan bahkan untuk solat Jumat dengan solat yang tempat yang digunakan hanya untuk dua kali solat. Maka kalau misalnya kita datang ke masjid ke tempat itu bukan untuk bukan di waktu solat, misalnya jam 9 pagi, ya, 9 pagi kemudian kita ke sana untuk meeting, ya, untuk pertemuan, kita kemudian pertemuannya di musola saja, misalnya seperti itu, maka kita masuk. Yang tidak sholat tahiyatul masjid juga tidak masalah. Tetapi kalaupun dalam hal ini tidak kita katakan tidak masalah, tetapi tentu lebih baik dia sholat, ya, masuk ke musola tersebut, kemudian dia sholat, paling kurang niatkan sholat duha, ya, paling kurang niatkan sholat duha, atau dia pokok untuk mencari ibadah, mencari ketaatan lah, mencari nilai ibadah. Misalnya dia wuduk terlebih dahulu masuk ke tempat tersebut, kemudian dia sholat dua rakaat dengan niat sholat wuduk. Wallahu ta'ala alam. Saya kurang paham ya pertanyaannya, cuma mungkin mengatakan kalian sempat saya mengatakan ketika Nabi mengatakan liman syaa'. Ya, salat di antara dua azan ada salat, di antara dua azan ada salat, di antara dua azan ada salat bagi yang mau. Berarti tidak ada kemestian. Saya arahkan ke misalnya ketika kita sudah duduk di antara sudah di masjid misalnya setelah sholat maghrib, kemudian azan isya, kemudian azan isya, kita sudah di masjid. Nah, ini bisa diterapkan ini bagi siapa yang suka. Nah, kita tidak suka, apalagi ya, apalagi ketika kita memang sudah mengkhususkan misalnya ingin membaca Al-Quran antara dua azan itu, selain dari yang fardu-fardu yang sholat wajib, ya, kita menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran, mengulangi baca hafalan Al-Quran. Maka bagi bagi orang yang seperti ini, maka karena tidak ada tidak ada apa, tidak ada kemestian untuk sholat di antara dua azan itu, maka dia lebih mengutamakan untuk baca Al-Quran. Ya, bukan tidak ada dalilnya, bukan tidak ada dalilnya. Karena Nabi SAW juga tidak menegaskan itu dalilnya. Ya. Kalau tidak ada penegasan untuk sholat di antara dua azan, kenapa kita mesti memerintahkan orang untuk sholat? Ini yang tidak ada dalil, ini yang bid'ah. Nabi mengatakan apa? Bagi siapa yang mau, lalu kita, Anda harus sholat. Nah, ini yang bid'ah. Dan saya mengarahkan tadi apa? Kalau memang orang tidak sholat, dia merasa karena tidak ada kemestian, dia lebih utama untuk mengulangi hafalan Quran, maka bagi dia lebih utama. Atau dia menyempatkan untuk berdoa, dan berdoa malah ada dalilnya. Ya. Doa yang dilakukan di antara dua azan tidak didengar atau mustajab. Berarti semua yang tadi itu ada dalilnya. Ya, khusus doa ada dalilnya. Kemudian tadi karena tidak ada kemestian untuk sholat, maka bagi seseorang mungkin dia lebih merasa kesempatan untuk mengulangi hafalan Quran, maka bagi dia itulah sebuah keutamaan yang utama. Karena Nabi SAW tidak memestikan, justru memestikannya. Ini bukan dalil. Ya. Menyuruh orang untuk sholat itu bukan dalil. Ya. Ya, dua hadis yang berbeda. Ya. Sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi liman syaa. Ya. Ya man syaa. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salat sebelum maghrib. Bagi siapa yang mau. Tidak ada pertentangan antara dua hadis ini. Ya, tidak ada pertentangan. Ya, Nabi SAW lebih menekankan lagi. Kenapa? Karena orang mungkin menganggap di antara salat maghrib itu tidak ada salat, tidak ada di antara dua azan salat maghrib itu tidak ada salat karena waktunya sempit. Maka dipertegas oleh Nabi. Ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini orang menganggap tidak ada sama sekali salat. Ya, maka dipertegas oleh Nabi, "Shallu qabla al-maghribi." Agar tidak dipahami wajib, maka Nabi mengatakan apa? Liman syaa. Ya. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, baik, kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.